Jadi pada suatu hari, saya bersama seorang teman pergi ke pinggir laut yang dinamakan pantai. Pantainya bernama Wetiombo. Takut akan sesuatu yang lebar, afraid of the width. Lalu, di sana saya duduk dan ngobrol-ngobrol tentang banyak hal, dan kami tentunya memajukan ekonomi lokal dengan jajan di sebuah warung. Di situ kami pesan 2 buah nasi goreng dan 2 buah minum, yang harganya nasi gorengnya 110.000 sehingga 2 menjadi 20.000, dan minumnya 15.000 sehingga 2 menjadi 10.000. Totalnya adalah 30.000. Kami duduk sangat lama di situ sampai-sampai ternyata warungnya sudah tutup. Ketika kami mau membayar, kami harus mencari ibunya. Dan ternyata ibunya sedang di belakang, sepertinya sedang sholat. Lalu ia datang dan akhirnya kami membayar. Saya memberikan uang yang pas 30.000 sesuai dengan yang tadi saya pesan. Ibunya menagihkan 40.000. Saya kira ada biaya untuk lembur karena kami membuat ibunya tidak bisa pulang. Ternyata 10.000-nya adalah tikar, membayar tikar yang kami duduki dari tadi. Demi laut yang menarik, yang mengundang, menyucikan, diam, duduk, beralaskan. Demi laut yang terbaik, yang menghapus sedih aku, diam, duduk, beralaskan. Tikar 10.000 yang kurasa tepat untuk pantatku. Jika aku pulang suatu nanti, masihkah kau setia menanti? Menunggu aku hadir pulang, melingkari lembar jawaban ku. Demi laut yang menarik, yang mengundang, menyucikan, diam, duduk, beralaskan. Demi kasur yang terbalik, yang rusak diambil orang, diam, duduk, beralaskan. Tikar 10.000 yang kurasa tepat untuk pantatku. Jika aku pulang suatu nanti, masihkah kau setia menanti? Menunggu aku hadir pulang, melingkari lembar jawabanmu. Tikar 10.000 yang kurasa tepat untuk pantatmu. Jika aku pulang suatu nanti, masihkah kau setia menanti? Menunggu aku hadir pulang, melingkari lembar jawaban kita. Demi laut yang melaut, demi darat yang